narkotika berbahaya. Setiap hari menggerang yang tinggi bangsanya. Jika tak siap menantangnya, pasti terjerumus ke perbuatan maksiat. Kita harus mengganyang memerahinya, karena merusak martabat bangsa. Kita harus melawan segala rayuannya, memberantas sampai ke akar-akarnya. Narkotika berbahaya. Setiap hari menggerang di bangsanya. Jika tak siap menantangnya, pasti terjerumus ke perbuatan maksiat. Kita harus mengganyang karena merusak martabat bangsa. merambah.